إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita masuk pada pembahasan bab Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nakhussuka bil ibadah wad du'a'u wal istighatha wal isti'anah wahda. Silakan baca. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Maksudnya kami berserah kepada dirimu dalam beribadah, berdoa dan mohon pertolongan. Iya. Bab Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terambil dari surah Al-Fatihah. Yang ayat ini adalah inti dari surat Al-Fatihah, yang surat Al-Fatihah secara umum dari awal sampai akhir berbicara tentang masalah tauhid. Dan surat Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran. Apa ikhwan Ummul Quran? Apa artinya Ummul Quran? Hah? Induknya Al-Quran. Maksudnya induknya Al-Quran apa? Ya induk, namanya induk, tempat kembalinya semua ini cabang-cabang Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6000 sekian ayat, itu menginduk semuanya ke dalam surat Al-Fatihah. Atau Al-Fatihah seandainya dijabarkan menjadi satu Quran. Tema di dalam Al-Quran itu secara umum tiga. Apa kemarin ikhwan? Pertama, tema Quran apa kemarin? Tauhid. Terus kedua, ahkam. Yang ketiga, Al-Qasas. Ya, ini Al-Quran isinya kurang lebih tiga ini. Pembicaraan yang berkaitan dengan tauhid, yaitu tentang Allah SWT dengan segala tanda bukti yang Allah sebutkan, penjelasan-penjelasan tentang tauhid. Kemudian ahkam, yaitu jalan hukum-hukum yang harus dia wujudkan berkaitan dengan keberadaan sebagai ahli tauhid yang harus beribadah kepada Allah Ta'ala. Dengan demikian ahkam sendiri ada karena dia mentauhidkan Allah. Kalau dia tidak mentauhidkan Allah, enggak ada urusan dengan ahkam, enggak ada urusan dengan hukum-hukum yang ada. Kemudian qasas, kisah-kisah, kisah antara Nabi dan kaumnya, antara Nuh dengan kaumnya, Ibrahim dengan Namrud, Musa dengan Fir'aun, Muhammad Rasulullah dengan Rasulullah, dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Ini kisahnya antara ahli tauhid dengan ahlu syirik, walul kufur. Dengan demikian hakikatnya semua Al-Quran kandungannya adalah tauhid, sehingga intinya adalah bagaimana mewujudkan tauhidullah. Seorang yang mereka bertauhid tertuntut untuk dia mewujudkan ahkam syariat. Dengan itulah dia mentauhidkan Allah SWT. Kemudian kisah-kisah yang ada warnanya adalah kisah antara penentang tauhid dan pembela tauhid, penegak tauhid dan peruntuh tauhid. Dengan demikian inti masalahnya adalah yakni wajiban untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran secara keseluruhan bicara tentang masalah tauhid. Dengan demikian, seorang muslim yang tidak memperhatikan tauhidnya, maka dia tidak mengetahui hakikat tentang keislaman dia. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, itu maksudnya nakhussuka bil ibadati waddu'ai wal isti'anati wahdah. Kami mengkhususkan kepada Engkau ya Allah dalam segala macam ibadah, doa, isti'anah, semata-mata hanya tertuju kepada dirimu. Baca poin yang pertama. Para ulama dan pakar di bidang bahasa Arab mengatakan didahulukannya maf'ul bih atau bih iyaka atas fi'il kata kerja na'budu wa nasta'in dimaksudkan agar ibadah dan memohon pertolongan tersebut dikhususkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata, tidak kepada selainnya. Ya. Dzakar al-ulama al-arabiyah, poin yang pertama kita lihat, para pakar bahasa Arab, ulama arabiyah artinya pakar bahasa Arab, mereka menyebutkan annallaha ta'ala qad tamal maf'ula bih, Allah menyebutkan atau mendahulukan maf'ul bih iyyaka alal fi'li sebelum fi'il, yaitu na'budu wa nasta'in. Harusnya susunannya itu subjek, kemudian kata kerja, kemudian objek. Objeknya di belakang. Subjek itu fa'il, kata kerja, fi'il, kemudian objek, maf'ul. Ini maf'ulnya didahulukan. Maf'ulnya didahulukan. Kalau yang wajar, na'buduka wa nasta'inuka, itu susunannya ini fa'il, fi'il, objek. Tapi ini Allah nyusunnya dengan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, sehingga objeknya diletakkan duluan. Ini memiliki faedah, kata para pakar bahasa, liyakhussal ibadah wal isti'anah bihi wahdah, dalam rangka mengkhususkan ibadah dan isti'anah itu semata-mata hanya tertuju kepada Allah saja. Wa yahsyuruhuma fihi duna siwa, dan menjadikan ibadah dan isti'anah itu semata-mata dibatasi, dikhususkan hanya kepada Allah dan tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang penting beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa didahulukannya maf'ul bi itu memiliki faedah, itu lil hasr, itu untuk pembatasan, atau li takhsis untuk pengkhususan, bahwa ibadah itu totalitas hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian prinsip tauhid yang telah kita jelaskan ikhwan dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wa innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan, fala tad'u ma'allahi ahadan, jangan kamu berdoa, jangan kamu beribadah kepada siapapun selain Allah taala. Kemarin ada dua faedah penting, apa kemarin itu? Dari kalimat wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan, ada faedah penting apa kemarin ikhwan? Fala tad'u ma'allahi ahadan, ada faedah penting apa kemarin? Ayat itu ada yang ingat? Fala tad'u ma'allahi ahadan. Fala tad'u bicara masalah amaliyah ibadah, ahadan berkaitan dengan dipersembahkannya ibadah. Ini tidak boleh ibadah jenis apapun dipersembahkan kepada selain Allah. Barang siapa yang mempersembahkan ibadah jenis apapun kepada selain Allah, maka dia musyrik. Kemudian ahadan itu nakirah, yang sifatnya adalah umum. Siapapun yang ditujukan kepadanya ibadah, maka itu adalah kesyirikan. Jadi siapapun yang ditujukan kepadanya ibadah, itu adalah kesyirikan. Entah malaikat, entah nabi, entah wali, atau apapun dan siapapun yang ditujukan kepada ibadah, maka itu adalah yakni bentuk kesyirikan. Ibadah totalitas hanya boleh dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Terus yang kedua, ayat Al-Qur'an ini dibaca berulang-ulang oleh setiap muslim baik dalam salat maupun di luarnya. Ayat ini merupakan ikhtisar dari intisari surat Al-Fatihah yang merupakan ikhtisar intisari Al-Qur'an secara keseluruhan. Iya. Inna hadhil ayah, sesungguhnya ayat ini, allati yukarriruhal muslimu asyaratil marrat, yang setiap muslim mengulang-ulang ayat ini puluhan kali. Berapa kali Ikhwan? Sehari, semalam, paling enggak 17 kali. Dalam kondisi normal 17 kali. Itu kalau dia hanya sekedar menegakkan yakni salat wajib duha subuh 2 rakaat, kemudian zuhur 4 rakaat 6, asar 4 rakaat 10, maghrib 3 rakaat 13, isya 4 rakaat 17, itu minimal segitu dalam kondisi normal. Belum antum nanti qobliyah badiyah, belum nanti antum sholat-sholat sunat yang lainnya, tahiyatul masjid, kemudian qiyamul lail, sholat mutlak, sholat duha, maka sudah bisa dihitung semalam, sehari semalam, berapa puluh kali antum baca yakni ayat surat Al-Fatihah. Di antaranya adalah ayat yang terkandung di dalam, yaitu Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik itu fis shalah wa kharijiha, baik antum baca sewaktu salat atau di luar salat. Dalam salat wajib membaca Al-Fatihah, di luar salat membaca Al-Fatihah boleh jadi dalam kebutuhan-kebutuhan tertentu, sehingga puluhan kali dalam sehari semalam membaca surat Al-Fatihah. Hiya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu khulasatu suratil Fatihah. Khulasahnya yaitu kesimpulannya dari suratul Fatihah. Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Ayat yang pertama sampai ketiga bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini adalah bicara tentang Allah Ta'ala. 3 ayat yang pertama, alhamdu, segala puji bagi Allah. Alnya lil istighraq, yaitu pujian apapun kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum memuji apa coba kira-kira? Memuji apa? Muji apa dan siapa? Coba antum memuji apa? Ada orang pewandai, masya Allah, pandainya si fulan, luar biasa. Terus yang ngasih kecerdasan fulan siapa? Allah Ta'ala. Kembalinya kepada Allah Ta'ala. Antum memuji seorang ibu yang luar biasa sayangnya kepada anak. Luar biasa sayangnya kepada anak, kasih sayangnya kepada anak. Tidak ada ibu-ibu yang sepadan dia, sezaman dia, yang lebih menyayang anak daripada dia. Kemudian pertanyaannya, siapa yang meletakkan rasa kasih sayang sedemikian rupa pada ibu tersebut kepada sang anak? Kembalinya kepada Allah Ta'ala. Tidak ada apapun dan siapapun yang Anda puji kecuali semua pujiannya kembali kepada Allah Ta'ala. Tentang keindahan lautan, daratan, taman, kemudian penciptaan, perwatakan, kecerdasan, dan segala macamnya. Kecuali semuanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga alnya memiliki makna lil istikhrad, yaitu untuk mencakup keseluruhan daripada pujian itu hanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah untuk Allah Ta'ala, Rabbil Alamin, Rabbnya seluruh alam. Allah yang menciptakannya, yang memilikinya, dan yang mengaturnya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ini bicara tentang Allah juga. Ar-Rahmanir Rahim, di antara dua asma Allah yang seakan-akan Allah menunjukkan sifat yang paling dominan bagi Allah, Ar-Rahmanir Rahim, dalam mengelola seluruh alam, dari penciptaan sampai pemeliharaan, semuanya diantaranya ada dampak rahman, rahmatnya Allah dalam setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan kita dari awal sampai akhir penuh dengan rahmat Allah Ta'ala. Kita tercipta dari tetesan air, air ayah, air ibu ketemu menjadi nutfah, kemudian berkembang menjadi alaqah, dan Allah simpan di rahim, di tempat yang sangat aman. Kemudian berkembang alaqah menjadi mudghah, menempel di dinding rahim. Kemudian berkembang di rahim menjadi janin. Kemudian mulai ada kehidupan janin, Allah kirim makanan lewat plasenta ibu. Kemudian begitu bayi lahir, Allah keluarkan air susunya ibu, yang tadinya air susunya tidak keluar. Kemudian begitu selesai kira-kira penyapihan, sudah bisa mulai makan, mulai minum dengan bukan dari air ASI lagi, sehingga semuanya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmat Allah Ta'ala. Ini adalah diantara rahmat Allah pada setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semuanya cerminan atau rahmat Allah ada di semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malik Yaumiddin, Allah rajanya di hari pembalasan, di hari kiamat kelak. Allah raja di semua hari, Allah raja di semua hari. Tapi Allah lebih mengkhususkan di hari pembalasan. Saat itu kekuasaan Allah betul-betul kelihatan mutlak. Sekarang ini masih banyak orang terlalu dengan kekuasaan raja, presiden, para jenderal, segala macam, sehingga mereka kurang melihat kekuasaan Allah Ta'ala. Walaupun sudah sangat jelas di mana-mana ada tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, tapi tertutup dengan keberadaan para penguasa-penguasa dunia. Kelak di hari pembalasan Yaumuddin, maka akan terlihat jelas, nyata, tidak ada lagi penguasa kecuali hanya Allah Ta'ala. Allah adalah Al-Malikul Qahar, raja yang perkasa, yang tidak ada lagi yang mereka ini menghalangi atau menutupi kekuasaan dan kekerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah intinya kemudian setelah itu iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud berkaitan dengan haknya Allah untuk disembah. Kemudian iyyaka nasta'in, pertolongan Allah kepada para hambanya, buah daripada yaitu penghambaan kepada Allah SWT. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, adalah berkaitan dengan ini hak-haknya para hamba, di mana hamba yang telah mengkhususkan ibadah kepada Allah SWT, yang telah mentauhidkan Allah dalam hal penghambaannya, ibadahnya, maka dia pun akan diberikan hidayah Allah, dia akan ditolong oleh Allah, dibimbing di jalan Allah yang lurus, dihindarkan dari kesesatan. Ini adalah berkaitan dengan hak-haknya para hamba yang Allah berikan para hamba, yang di atas berkaitan dengan yaitu keyakinan-keyakinan yang wajib kita yakini tentang Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menggabungkan antara haknya Allah untuk diibadahi dan hanya hamba untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu seakan kesimpulan dari suratul Fatihah, atau intisari daripada suratul Fatihah. Letak tauhidnya di sini. Iyyaka na'bud, yaitu menjadikan ibadahnya hanya untuk Allah semata, tidak dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'bud berkaitan dengan aktivitas hamba dalam persembahkan totalitas ibadah kepada Allah taala. Wa iyyaka nasta'in berkaitan dengan yakni menunjukkan kesempurnaan Allah yang sang pemberi pertolongan, sang penerima ibadah, yang karena memang hanya Allah yang pemilik kesempurnaan, sehingga ibadah hanya layak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibadah yang dimaksud oleh ayat ini adalah ibadah dalam arti yang luas, termasuk di dalamnya salat, nazar, menyembelih hewan kurban, juga doa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa adalah ibadah. Sebagaimana salat adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada Rasul atau Wali, demikian pula halnya dengan doa. Ia adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla semata. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul innama ad'u Rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Iya. Yeah. Poin yang ketiga, beliau mengatakan, innal ibadata fi hadhil ayah ta'umul ibadat. Ibadah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah umum, ya, semua jenis ibadah. Yang kulluha, semua ibadah semata-mata hanya tertuju kepada Allah SWT. Tidak ada ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Misru, contohnya adalah, contohnya ibadah, salat, kemudian nadar. Salat yang kita lakukan, nadar itu, dia mewajibkan dirinya sesuatu yang asalnya tidak wajib. Ada nadar taat, ada nadar maksiat. Kalau nadar maksiat, tidak boleh dilakukan. Nadar taat, wajib ditunaikan. Tidak ditunaikannya, dia harus bayar kafaroh, membayar denda. Yang nadar itu asalnya, ya ini tidak disyariatkan. Sehingga orang mewajibkan sesuatu yang asalnya tidak wajib bagi dia. Contoh mamanya, kalau saya lulus, mau nyembelih sapi. Nyembelih sapi ini asalnya enggak wajib bagi antum. Tapi ketika Anda bernadar, maka menjadi sapi menjadi wajib ketika apa yang Anda syaratkan terpenuhi. Begitu lulus, Anda punya hutang untuk menyembelih sapi. Anda punya hutang untuk menjadi sapi. Maka asalnya nadar itu tidak diperintahkan. Tapi ketika telah bernadar, maka wajib dia untuk yaitu memenuhi. Apabila nadar itu nadar taat dan dalam kemampuannya. Kalau tidak, kalau bukan nadar ketaatan, enggak boleh diwujudkan. Saya kalau lulus, nanti lulusan, pengumuman lulus, mau keliling Jogja telanjang bulat, ya maksiat, enggak boleh diwujudkan nadar maksiat. Atau nadar yang bukan pada kemampuannya dan kepemilikannya. Saya mau kalau lulus saya nanti mau nyembelih sapi, sapinya milik tetangga. Enggak boleh, bukan milik dia. Atau dia menadar, kalau saya nanti lulus saya mau terbang ke langit sap pertama. Pakai apa antum mau terbang? Enggak ada kemampuan. Ini nadar-nadar yang tidak boleh, yang tidak bisa, yang tidak boleh ditunaikan. Asalnya orang bernadar itu wajib guna dia tunaikan selama dalam kemampuan dan dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kalau dia batalkan, wajib dia membayar kafarah nadar. Wadzabhi, kemudian dabah, penyembelihan. Menyembelih itu ada macam-macam. Ada menyembelih ibadah, ada menyembelih yang sifatnya syar'i, sunnah. Kemudian ada yang menyembelih yang sifatnya mubah. Menyembelih ibadah, menyembelih yang kalau ditujukan kepada selain Allah menjadi syirik. Menyembelih dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti menyembelih jadi ibadah, umpamanya kurban. Kurban pada tanggal 10 apa ikhwan? Zulhijjah. Maka ini adalah bentuk penyembelihan ibadah. Orang yang mereka menyembelih dalam rangka pengagungan yang dia tujukan kepada selain Allah, jatuhnya ke dalam syirik. Larungan atau penyembelihan untuk larungan Nyi Roh Kidul, penyembelihan untuk jin, penyembelihan untuk penunggu Gunung Merapi. Ini semuanya adalah penyembelihan syirik yang demikian. Karena ada unsur pengagungan dan ada unsur keyakinan, kalau dia tidak memberikan sesajen dengan penyembelihan itu, bisa muncul musibah, muncul bala, muncul malapetaka dan semisalnya. Ini penyembelihan syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. La'anallah man dhabaha li ghairillah. Laknat Allah orang yang mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih yang sunnah masyru', ada tamu kita muliakan dengan menyembelih kambing atau menyembelih ayam dan semisalnya sebagai ikramul dhuyuf, pemulihan kepada tamu. Ini adalah penyembelihan yang masyru', yang disyariatkan atau yang diperintahkan atau yang disunahkan, pemuliaan kepada tamu. Ada penyembelihan yang mubah untuk jual beli, untuk makan-makan, ini menikmati karunia Allah Ta'ala. Ada penyembelihan yang syirik apabila ditujukan kepada selain Allah yang sifatnya ibadah. Ada penyembelihan yang haram, ini menyembelih hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau penyembelihan yang ditujukan dengan tujuan-tujuan yang ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di bawah syirik. Sehingga ada penyembelihan yang sampai pada tingkat syirik, ada penyembelihan yang sampai pada tingkat ini haram. Kemudian doa, walasiyama doa, apalagi berkaitan dengan masalah doa, maka doa totalitas hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ada dua ikhwan, doa masalah, doa ibadah. Doa ibadah, maka semua ibadah hanya boleh diberikan kepada Allah Ta'ala. Doa permohonan meminta boleh ditujukan kepada makhluk dengan syarat makhluk yang kita minta ini hidup, mampu, apalagi hadir. Hidup, mampu, hadir. Apabila tiga syarat ini ada, maka boleh minta kepada makhluk. Kalau tidak ada, maka tidak boleh ini meminta kepada makhluk. Maka meminta kepada mayit adalah kesyirikan, karena dia telah mati dan dia tidak akan mampu untuk memberi. Meminta syafaat kepada nabi syirik, karena syafaat adalah milik Allah mutlak dan nabi tidak memilikinya. Adapun nabi memberikan hak memberikan syafaat adalah pemulihan Allah kepada nabi, dan kita mintanya tetap kepada Allah, ya Allah jangan engkau haramkan syafaat nabimu kepada diriku. liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sehingga karena doa itu ibadah, ikhwan, ada beberapa ini catatan berkaitan dengan masalah ibadah ini, ikhwan. Yang pertama, syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah. Ibadah hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi dua persyaratan, apa itu, ikhwan? Ikhlas dan ittiba. Ibadah yang hanya semata-mata ikhlas tapi tidak ittiba, terkena hadis Nabi, man amila amalan laisa alai amruna fawa raddun. Barang siapa yang dia beramal suatu amalan yang tidak ada dalam ajaran kami, maka amalan itu raddun ay mardudun, tertolak. Amalan apabila sesuai dengan sunnah Nabi, ittiba, tapi tidak ikhlas, maka amal itu pun terancam, tertolak, tidak berpahala, bahkan terancam dia terkena azab. Contohnya adalah tiga atau riwayat tentang tiga orang yang memiliki amal-amal yang luar biasa dalam kitab Riyadhus Shalihin. Siapa mereka, ikhwan? Hah? Mujahid, terus orang yang belajar ilmu dan mengajarkan, yang ketiga orang yang sedekah. Ini tentu amal-amal yang luar biasa. Semuanya sudah cocok dengan syariat, jihad sampai mati. Orang ini Allah berikan nikmat, Allah nanti panggil di akhirat, Allah tunjukkan tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dia, dan dia pun mengakui nikmat Allah tersebut. Umpamanya dia kuat, terampil, hebat, pemberani. Lalu Allah katakan, "Mada amilta fi?" Nikmat-nikmat yang aku berikan kepada anda untuk apa, wahai hambaku? Qataltu fika. Aku berperang di jalanmu, ya Allah, sampai aku menemui syahid. Kata Allah, "Kadzabta." Dusta kamu. Anda lakukan liyukal jari'un. Anda lakukan itu supaya anda dibilang orang yang jari, pemberani. Dan anda telah mendapatkan gelar itu. Maka Allah perintahkan orang ini untuk diseret ala wujuhi, di atas wajahnya, dan dilemparkan ke dalam jahanam. Yang kedua juga dipanggil Allah. Allah tunjukkan nikmat-nikmatnya berkaitan dengan masalah ilmu, mungkin cerdas, kemudian pandai menjelaskan, kemudian dia punya semangat yang tinggi, dan kemudian dia pun cepat menguasai ilmu, menghafalkan segala macamnya, dan dia mengakui, "Mada amil tafi?" Dalam hal apa, wahai hambaku, engkau amalkan nikmat itu, ya Allah, aku telah pelajari agamamu dan aku telah ajarkan ini kepada hambamu, karenamu, kata Allah, kadzabta. Kamu lakukan itu liyukal, agar kamu dikatakan yaitu alim, qari, orang yang alim, ustadz, kiai, ulama, dan pembaca atau penghafal Quran. Ini pujian manusia. Demikian pula yang dermawan, Allah berikan harta banyak, mereka mengakuinya, dan ditanya untuk apa harta dia, untuk di jalanmu, ya Allah, Allah dustakan semuanya, kadzabta. Kalian melakukannya biar katakan jawad, dermawan. Tiga-tiganya Allah perintahkan untuk diseret ke jahanam. Sehingga hanya ikhlas tanpa ittiba, maka terkena hadis tadi. Hanya ittiba tanpa ikhlas, terkena hadis tentang ancaman tidak ikhlas. Sehingga amal akan diterima Allah ketika ikhlas dan ittiba. Maka setiap kita hendaknya berjuang dari setiap amal kita, bagaimana amal kita mencapai keduanya. Ini ittiba kuncinya di ilmu, sehingga kita bisa melakukan amal sesuai dengan ajaran Nabi, kuncinya di ilmu. Kemudian ikhlas, kuncinya di hati kita, kebersihan hati kita yang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak ada dua-duanya, kalau hanya ada salah satu dari dua perkara ini, maka amalan tersebut tertolak, bahkan terancam azab. Apalagi tidak ada dua-duanya. Apalagi tidak ada dua-duanya. Maka kita harus memperhatikan dua syarat tersebut. Catatan tentang ibadah yang kedua adalah makna ibadah itu sendiri. Ibadah secara bahasa adalah at-tadhallul wal khudu. Ibadah secara bahasa adalah at-tadhallul wal khudu ma'a ta'zim. At-tadhallul maknanya adalah menghinakan diri, merendahkan diri. Ini didasari dari sifat fakirnya hamba. Karena hamba ini fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu adalah hamba-hamba yang fakir, yang totalitas mengharapkan kepada Allah Ta'ala. Ini kefakiran seorang hamba. Dia tidak bisa berbuat apapun. Dan kefakiran hamba ini diwujudkan datarnya dengan ungkapan la haula wala quwwata illa billah. Kalimat yang menunjukkan dia totalitaskan kepada Allah. Dia tidak memiliki apa-apa. Dia fakir, bergantung mutlak kepada Allah. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu ya Allah. Dia membutuhkan total kepada Allah Ta'ala, fakir. Kemudian disertai dengan al-khudu, ketundukan yang mutlak. Dia hanya sami'na wa ata'na terhadap setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ini makna daripada ibadah. Adapun secara istilah makna ibadah sebagaimana perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, yang ada yang hafal ikhwan, bagaimana? Nama yang mencakup semua perkara yang dicintai Allah dan diridhoi Allah. Ya, ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Tentu dari mana kita mengetahui perkara itu dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala? Ya, dari syariat yang diajarkan oleh Nabi. Maka tidak akan mungkin orang bisa mengetahui apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala kecuali dengan dia belajar risalah yang diajarkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa itu tidak akan pernah dia bisa mengetahui apa yang diperintahkan, apa yang diridhai, apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Baik itu dalam wujud perkataan, perbuatan yang lahir atau yang batin. Sehingga apabila Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, maka bagaimana kita mewujudkan 24 jam kali rentengan seluruh kehidupan kita sampai kita mati, bagaimana kita dalam kondisi dan posisi melakukan hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridai. Itulah tuntutan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah, berkaitan dengan kewajiban kita beribadah kepada Allah ini pula, kita diingatkan oleh Allah Ta'ala bahwa bukan berarti ketika Allah mewajibkan kita beribadah kepada Allah, apalagi Allah mewajibkan kita hanya semata-mata beribadah kepada Allah, berarti Allah mengambil manfaat, berarti Allah butuh kepada penghambaannya para hamba. Enggak. Sama sekali Allah tidak membutuhkan penghambaannya para hamba, karena Allah ghaniyun anil alamin. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya dan tidak membutuhkan apapun dari kalangan para makhluknya. Bahkan makhluk yang totalitas butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah memerintahkan manusia beribadah kepada Allah, karena justru Allah pun akan berbuat baik dengan rahmatnya dan karunianya kepada para hamba, karena baiknya hamba itu hanya dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Ketika hatinya hamba, dia tidak memperbudakkan diri kepada Allah, dia perbudakkan kepada selain Allah, itu tidak akan pernah mencapai kebahagiaan hakiki. Hamba, ketika hatinya itu dia cantelkan kepada selain Allah, itu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan hakiki. Lihat berapa banyak ikhwan, para artis yang bunuh diri, orang kaya yang bunuh diri, orang mereka di puncak karirnya, yang stres, yang gila, yang panik, yang galau, yang risau, yang jiwanya kering, karena hati mereka nyantolnya itu bukan kepada Allah Ta'ala. Ada yang kepada ketenaran, harta, pangkat, jabatan, dan yang ketokohan dan lain-lainnya. Orang lain merasa melihatnya, oh Masya Allah, si fulan tersanjung, hebat, enak, bahagia. Dia bisa merasakan seperti orang yang betul-betul rumah, kering, keruntang, gak ada apa-apanya. Dia tidak merasakan kebahagiaan apapun, karena kebahagiaan berkaitan dengan kondisi hati manusia. Dan itu hanya akan terwujud apabila hamba itu total nyantolnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika hamba itu beramal, Allah ingin melipat gandakan pemberiannya, sehingga dia semakin berlipat ganda mendapatkan karunia Allah Ta'ala. Ini adalah ini fadlullah atau karunia Allah berkaitan dengan setiap perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada para hambanya. Sama sekali Allah tidak membutuhkan, bahkan hamba yang mutlak membutuhkan Allah Ta'ala. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah sungguh tidak membutuhkan seluruh alam. Bahkan manusia yang fuqara ilallah, manusia yang mutlak membutuhkan Allah. Kemudian seandainya manusia sejagat raya, manusia bahkan dengan jinnya semuanya di puncak-puncak kekafiran, tidak akan berefek sama sekali dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir mereka itu berada di puncak-puncak ketakwaan kepada Allah, maka tidak akan sedikit pun menambah kerajaan Allah Ta'ala. Sebaliknya, seandainya manusia dan jin mereka itu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, di puncak-puncak kekafirannya, mana qasabidzalika mulki syai'an, tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaanku. Sehingga Allah tetap kokoh, hebat, mulia, kaya tanpa penghambaan para manusia dan jin. Kemudian catatan berikutnya adalah pilar-pilar ibadah, arkanul ibadah. Ini pilar-pilar ibadah. Ibadah ditegakkan di atas tiga pilar utama: al-mahabbah, wal-khauf, wal-raja. Kecintaan, rasa takut, dan harap. Ini adalah pilar ibadah orang-orang mukmin muwahid. Barang siapa yang dia beribadah hanya dengan salah satunya dan meninggalkan yang lainnya, maka dia terjebak di dalam ini bid'ah. Kata para ulama, man abadallaha bil hubbi wahda fawa zindiq. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah hanya dengan cinta semata, maka dia zindiq. Cinta, cinta, cinta, cinta, kemudian kosong dari itiba, maka dia zindiq, munafik. Kalau dia cinta, harus ada itibanya. Sebagaimana sebagian kaum sufi yang mereka meluapkan cinta-cinta-cintanya kepada Allah, tapi dia adalah orang yang tidak perhatian dengan ittiba, bahkan memusuhi sikap-sikap ittiba kepada Nabi, bahkan meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini zindiq. Zindiq itu munafik berat, mendekati kepada kekafiran. Wa man abadallaha bil khaufi wahda fawal haruri. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah hanya dengan takut semata, maka dia haruri, khawarij. Khawarij, orang yang mereka mengedepankan rasa takut, seakan mereka putus asa dari rahmat Allah Ta'ala, sehingga gampangnya mengkafirkan pelaku dosa. Ini adalah bid'ah khawarij, yang Nabi katakan, khawarij kilabun nar, anjing-anjingnya neraka, dan yang terbaik dalam pembunuhan membunuh orang-orang Khawarij, dan yang terbaik orang yang terbunuh, orang yang terbunuh oleh orang-orang Khawarij, menunjukkan tentang kejahatan dan kerusakannya orang-orang Khawarij. Kemudian wa man abadallaha bi raja wahdah fawal murji, barang siapa yang dia beribadah kepada Allah hanya dengan raja semata, maka dia murji, murjiah. Ini yang sangat mengandalkan harapan rahmat Allah, kemudian tidak mempedulikan rasa takutnya, sehingga bersama dengan maksiat yang dilakukan dia aman karena besarnya rasa harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun waman abadallaha bil hubbi wal khaufi war raja'i fawal mu'min muwahhid. Adapun barang siapa yang dia beribadah kepada Allah dengan rasa takut, dengan rasa harap, dengan rasa cinta, maka dia mukmin muwahhid. Ini beberapa catatan yang berkaitan dengan masalah yaitu ibadah. Ibadah, ada ibadah yang mahdhah, ada ibadah yang ini ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yang pakai total dari Allah taala. Pakai total dari Allah taala. Ini yang dikatakan al-ashru fil ibadah haram. Asalnya ibadah itu haram, enggak ada kecuali ada perintah atau ada dalil, ada contoh. Asalnya kita melakukan sholat atau enggak, ikhwan? Enggak. Kenapa antum sholat? Karena diperintahkan dan ada dalilnya. Diperintahkan dan ada dalilnya. Antum asalnya menentukan rakaat sholat berapa? Enggak tahu. Kecuali ketika ada perintah dan dalilnya. Sholat maghrib 3, isya 4, subuh 2, duhur asar 4, 4. Kita tidak bisa kreasi sendiri-sendiri 3, 2, 5, 7, 10. Semuanya sudah paket total. Nah, ibadah seperti ini namanya ibadah mahdhah. Ibadah yang mengandalkan paket dari syariat ini. Ada ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang berkaitan dengan mewujudkan segala, atau ibadah yang berkaitan dengan amal-amal kita sadian mubah, kemudian kita berikan niat. Jadi kita berikan niat, atau ibadah yang tidak terikat dengan paket, kaifiat, waktu dan tata caranya. Silaturahim, menyambung silaturahim, maka tidak, bukan ibadah yang mahdhah. Bukan ibadah yang mahdhah, silaturahim ibadah, tetapi caranya, waktunya, caranya, itu semuanya berkaitan dengan kebiasaan pada masyarakat setempat. Bagaimana berkata yang baik sehingga tersambung silaturahim, bagaimana saling memberikan hadiah, tersambung silaturahim. Ini semuanya diantaranya adalah ibadah-ibadah yang masuk dalam ibadah, tapi bukan mahdhah. Ini bisa lebih luas dan bisa lebih leluasa di dalam mewujudkan perintah tersebut. Wa'asyruhunna bil ma'ruf, ini adalah perintah dan ibadah supaya kita bermuamalah dengan istri, berumah tangga, bermuamalah dalam keluarga dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Dengan cara yang baiknya itu boleh jadi tiap wilayah beda-beda. Beda-beda. Orang Jawa halus-halus, lembut-lembut. Omongannya juga sangat sopan, terantur. Beda dengan yang luar Jawa, umpamanya. Bisa jadi kasarnya, kasar yang kita anggap kasar dari mereka itu bagi mereka biasa. Boleh jadi. Itu dalam koridor, sehingga melihat tentang kondisional atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat tersebut. Kemudian berikutnya yang ke empat. Fakama anna salata ibadatun, sebagaimana salat adalah ibadah. La tazuzu la tajuzu li rasulin wala li waliin. Salat itu ibadah, maka tidak boleh orang mempersembahkan ibadah ini kepada rasul atau kepada wali. Fakadzalika addu'a ibadatun, demikian pula doa adalah ibadah. Tidak boleh doa kita tujukan kepada rasul atau kepada wali. Bal huwa lillahi wahdah, doa itu hanya semata-mata untuk Allah saja. Qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada, katakanlah sungguhnya aku hanya berdoa kepada Rabbku dan aku tidak menyekutukan Rabbku dengan siapapun. Sehingga tidak boleh dia berdoa kepada selain Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia berdoa kepada selain Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah, maka dia terjatuh dalam perbuatan asyirkul akbar. Terus yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, doa yang dibaca oleh Nabi Zinhun Yunus ketika berada dalam perut ikan adalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tidaklah seorang muslim berdoa dengannya untuk meminta sesuatu apapun kecuali Allah akan mengabulkan padanya. Hadis sahih menurut Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Hakim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, da'watu dhinnun, dakwahnya atau doanya Nabiullah Yunus. Dhinnun ada Nabi Yunus yang dihukum oleh Allah karena lari dari masyarakat, meninggalkan masyarakatnya, kemudian Allah hukum dengan ditelan oleh ikan sehingga di kegelapan perut ikan. Nabiullah Yunus ketika di perut ikan, idda'a biha wa huwa fi batnil hut, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia berada di perutnya paus. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanak, tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah, maksudnya Engkau ya Allah. Ini adalah bertawasul dengan tauhid. Ini namanya mengawali doa dengan menyebut sifat Allah atau menyebut yang berkaitan dengan haknya Allah. Ini namanya bertawasul. Dan tawasul seperti ini adalah masyru', diperbolehkan. Sehingga tawasul itu ada dua, tawasul yang masyru' dan tawasul yang mamnu'. Tawasul yang masyru', tawasul yang diperintahkan syariat. Contohnya tawasul dengan tauhid seperti ini. Tawasul dengan amal soleh seperti kisah tiga orang yang terperangkap di gua. Tawasul dengan apa ya kawan? Amal soleh apa aja bentuknya? Bakti pada orang tua. Apa lagi? Hah? Meninggalkan zina. Apa lagi? Hah? Berbuat baik kepada karyawan. Ini bertawasul dengan amal soleh. Bakti pada orang tua, senantiasa mendahulukan orang tua dibandingkan istri dan anaknya. Kemudian meninggalkan zina. Udah di puncak-puncak dia ingin tinggal ember masuk sumur, si wanita mengatakan ittaqillah latuf dil khatam illa bihaqqiha. Jangan bertakwalah Anda kepada Allah, jangan pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Maka langsung ibaratnya dari pucuk gunung ambiar langsung nafsunya brek, ibaratnya hilang gemeter, kemudian dia tinggalkan wanita dengan harta yang telah dia berikan karena takutnya dia kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, berbuat baik pada karyawan. Ada karyawan gajinya belum diambil, dia udah pergi, sang tuan mengembangkan gajinya sampai menjadi kambing sak lembah dengan pemeliharanya. Karyawan datang ingin mengambil gajinya, seandainya sang tuan majikan, ini gaji kamu dulu, ceret, selesai. Tapi sang tuan tahu dia ini mengembangkan modal dari gaji karyawannya, dilihat Allah Ta'ala, murokobahnya Allah yang mengawasi dia. Maka dia tunjukkan gaji kalian itu, jangan ngece tuan, jangan ejek saya tuan, betul gaji kamu tak kembangkan segitu. Setelah itu dikukut semuanya tanpa sisa. Ini namanya dia bertawasul dengan amal saleh yang dianggap paling ikhlas untuk dia ini mengawali sebelum dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Ada lagi tawasul dengan doanya orang saleh yang masih hidup. Dia datang kepada orang saleh agar dia berdoa kepada Allah Ta'ala untuk sebuah keperluan, sebagaimana ketika para sahabat bertawasul dengan doanya Abbas, paman Nabi, ketika salat istisqa. Ini diantara tawasul-tawasul yang dibolehkan. Ada tawasul yang kedua, tawasul yang mamnu, bisa syirik, bisa bid'ah. Tergantung ini bentuk tawasulnya. Kalau dia tawasulnya seperti orang-orang musyrikin yang menjadikan makhluk sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ini tawasul yang syirik, syirkun akbar. Adapun kalau dia menggunakan keagungan kemuliaan orang meninggal, aku tawasul dengan jah kemuliaan Rasulullah, kemuliaan para walimu, ini tawasul yang beda. Dan dibahas dalam masalah-masalah ini tawasul. Dhinun, dia bertawasul kepada Allah dengan tauhid. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, aku termasuk orang yang zalim. Aku termasuk orang yang zalim. Zalim itu ada tiga. Zalim kepada Allah bentuknya syirik, dan ini bukan syirik. Yang zalimnya Yunus bukan syirik. Zalim yang kedua, zalim kepada orang lain, yaitu melanggar atau menahan hak-haknya orang sehingga orang lain tidak terpenuhi haknya. Ini adalah zalim pada orang, dan ini juga bukan syirik, dosa besar. Yang ketiga, zalim pada diri sendiri bermaksiat. Yunus mendzalimi diri sendiri. Dia termasuk kurang sabar dalam dakwah yang dia lakukan, sehingga kaumnya pun ditinggalkan begitu saja. Lam yad'u biha rajulun muslimun. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa tadi fi syai'in qat dalam kondisi apapun, illa stajaballahu lah, pasti Allah akan kabulkan. Hanya pengkabulan doa itu, ikhwan, ada syurutnya dan ada penghalangnya. Di antara penghalang terkabulnya doa adalah tenggelam dalam perbuatan muharramat, tenggelam dalam perbuatan haram. Sebagaimana Nabi sebutkan tentang orang yang mereka ini yutilu safar, dia bepergian jauh. Bepergian jauh termasuk faktor terkabulnya doa. Kemudian as'atha akhbar, rambutnya acak-acakan karena safar, tidak sempat merawat diri. Kondisi yang seperti acak-acakan demikian karena ada hajat, termasuk yang menjadi faktor terkabulnya doa. Kemudian yamutu yadai ila sama, menjulurkan kedua tangannya ke langit, ini juga faktor terkabulnya doa. Lalu dia mengucapkan ya Rabbi, Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, dia ilhah merengek-rengek kepada Allah, ini juga faktor terkabulnya doa. Tapi kata Nabi, ini bagaimana wa mat'amuhu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabula. Dia makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia dibesarkan dengan hal yang haram, bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Dan pengkabulan doa itu, ikhwan, ada tiga. Cash, kemudian disimpan di akhirat, dipalingkan dari keburukan senilai apa yang dia minta. Ma min muslimin yad'u bidakwatin, tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa kecuali pasti diberikan Allah bi'ihda salaf, dengan satu di antara tiga jenis. Imma ayu ajjalalah, boleh jadi disegerakan permintaannya, disegerakan seperti apa yang dia minta, tentu dengan cara Allah Ta'ala pengkabulannya dikabulkan. Minta rumah, kemudian bukan dijatuhi rumah dari atas, tapi dia diberikan jalan untuk memudahkan, kemudian bisa membuat rumah. Ini namanya pemberian cash. Yang kedua, yaitu wa imma yudakhiraha, atau ditunda Allah jadikan sebagai simpanan dari kiamat kelak, sehingga menjadi ini simpanan dari akhir, dan itu lebih kekal. Dan itu bukan berarti penistaan atau berarti peremehan, bahkan itu adalah termasuk pemuliaan Allah, karena apa yang disimpan di sisi Allah kekal. Yang ketiga, wa imma yuslifanhu as-su'a mislah, atau dia dipalingkan Allah dari keburukan yang semisal. Dia memang minta rezeki semiliar, Allah tidak kasih duit semiliar, tapi Allah buat dia sehat, anaknya sehat, gak ada musibah apa-apa, semuanya baik-baik, yang nilainya boleh jadi lebih daripada 1 miliar. Ini yang sering orang tidak, yaitu kerasa. Ayat ini ikhwan yang kita sampaikan pada surah ini, pembahasan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Jika ikhlas itu wajib, bagaimana agar hati kita tidak ada keinginan dipuji, didengar, dilihat selama-lamanya? Ikhlas itu akan mudah apabila ada 2 faktor besar. Pertama, kecintaan dan pengagungan dia terhadap Allah SWT. Yang kedua, himmah, cita-cita Anda tenggelam pada kampung akhirat. Ikhlas itu akan menjadi sulit kalau 2 faktor ini tipis dalam diri kita. Pengagungan kita kepada Allah rendah, tipis. Kecintaan kita kepada Allah rendah, tipis. Kemudian himmah kita, cita-cita kita kepada akhirat blawur, gak jelas, gak kuat. Maka untuk ikhlas terlalu sulit. Maka kita wajib belajar untuk bisa muncul pengagungan kepada Allah dan himmah kita tenggelam kepada kampung akhirat. Itu harus diwujudkan, pelajari, dilatih, sehingga terus dia berlatih untuk bisa selalu mengkaitkan dengan Allah dan kampung akhirat. Tanpa itu akan kesulitan. Coba dibaca. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana caranya kita untuk introspeksi diri mengenai tauhid yang masih belum tertanam dalam hati? Karena terkadang saya lupa dengan kalimat tauhid ketika tidak berada dalam lingkungan yang mendukung, masih selalu goyah. Iya. Yang pertama, kita harus senantiasa agar tauhid kita semakin sempurna, senantiasa belajar dengan tafsil, belajar dengan rinci tentang masalah tauhid. Bagaimana amalan-amalan ahli tauhid dan bagaimana amal-amal yang termasuk dalam kategori syirik sehingga kita bisa menghindarkan. Yang kedua, berdoa kepada Allah SWT agar hatinya betul-betul dimudahkan, diberikan taufik oleh Allah untuk dengan, yaitu dimudahkan mewujudkan apa yang telah kita dapatkan. Kadang-kadang ilmu sudah dapat, tapi hatinya belum diberikan taufik oleh Allah sehingga kurang klop antara ilmu dan amal yang kita miliki karena hatinya belum terbuka sehingga belum punya kemampuan atau belum punya kerentek untuk mengamalkan seperti apa yang telah kita ketahui. Ibaratnya ilmunya belum ngeresep sampai ke hati, belum nancep sampai di hati, sehingga masih berbeda antara ilmu dan apa yang menggerakkan hati kita untuk mengamalkan perkara tadi. Kemudian juga jangan tinggalkan majelisnya orang-orang saleh, agar terus diingatkan, agar terus dikasih nasihat. Jangan sampai kita kemudian larut dalam lingkungan yang melalaikan kita sehingga kita pun semakin jauh dari Allah dan dari kebenaran. Jika ibadah itu harus ikhlas, bagaimana jika saya beribadah untuk mengharapkan surga dan isinya serta keutamaan ibadah tersebut, apakah diterima? Apa ikhlas itu, ikhwan? Apa ikhlas itu? Hah? Apa itu ikhlas? Apa ikhlas maksudnya tidak mengharapkan opo-opo gitu. Tidak mengharapkan apapun. Begitu ikhlas. Sehingga orang memberikan contohnya jelek-jelek. Ikhlas itu gambarannya kamu ke belakang terus plung-plung-plung-plung-plung baru metu serata dihiling-hiling mana gitu. Ikhlas buruk sekali contohnya ikhlas. Yang paling baik contoh ikhlas itu apa yang digambarkan Allah Ta'ala. Ini labanan khalisan, susu yang khalis, yang murni, susu yang ikhlas, yang murni, yang keluar baina damin wa farsin, keluar antara saluran darah dan saluran kotoran. tapi yang keluar susu murni, enggak kecampuran tetesan darah, enggak kecampuran tetesan kotoran. Di tengah-tengah semrawutnya kehidupan orang yang mereka banyak mengharapkan jadi selain Allah, Anda bisa memurnikan amal Anda tulus hanya kepada Allah dan mengharapkan segala apa yang ada di sisi Allah. Mengharapkan surga termasuk bagian keikhlasan. Mengharapkan apa yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Bukan ikhlas itu tidak mengharapkan apa-apa. Sehingga kata orang, kalau kamu beribadah mengharapkan surga, kamu musyrik. Kamu musyrik. Sehingga ada istilah, ya Allah kalau saya beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, maka haramkan aku dari surgamu. Ya Allah kalau aku beribadah kepada engkau dengan karena takut neraka, maka masukkan aku ke neraka. Sombong sekali orang ini. Nabi yang mengajarkan kita minta surga, Nabi yang mengajarkan kita untuk berlindung dari neraka. Apa orang ini perkataannya lebih baik dari Nabi kira-kira? Tentu enggak ada yang lebih baik daripada Nabi. Maka orang kalau tidak perhatian dengan petunjuk Nabi, tidak perhatian dengan petunjuk para sahabat, pasti akan sesat. Karena dia dibimbing oleh hawa nafsunya dan oleh kebodohannya. Kelihatannya bagus, rangkaian kalimatnya bagus, tapi sesat. Ketika dia tidak mengetahui tentang bagaimana bimbingan Nabi dan bimbingan para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an, sehingga dimainkan oleh perasaannya dan kebodohannya. Demikian ikhwan, cukup. Kita cukup sekian bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.